satu tumpang lagu dangdut spesial buat kamu anak Malang yang ganteng-ganteng, yang sudah tertib goyangnya. Ada Honda juga Sonata. Honda One Heart, terima kasih.